pesan Nabi kepada semua umatnya. Jaga lima sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu setua. Jaga kaya sebelum miskinmu ketiga. Jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Kau sehat, bekerja yang giat. Usia yang muda, jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya. Gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini. Agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadapi lain. Dari itu marilah kawan semua, jaga lima sebelum datang yang lima. Pertama, jaga muda sebelum tuamu ketua. Jaga kaya sebelum miskinmu ketiga. Jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu.